Pernikahan Akidah menebarkan sunnah. Salat Marhib Masjid Al-Asri Pakung Rejo dan pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji dan membaca Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan membahas dan membaca catatan kaki, ada keterangan berkenaan, tambahan berkenaan dengan beberapa kosakata yang kemarin kita lewati. Di halaman 76, ya, tentang masalah napas, ya, nikmat napas, ada orang-orang yang ingin mendapatkan napas, mengambil hawa, mengambil udara, yang dia ingin mendapatkan napas yang dengannya menghidupkan dadanya yang sakit. Namun udara tidaklah memberikan kepadanya ila zufrah. Zufrah itu menarik napas dalam-dalam, menarik napas panjang. Watahruju syaibatan bidami. Dan ketika udara tersebut dikeluarkan, maka dikeluarkan syaibatan dalam keadaan pucat, bidami disebabkan darah yang mungkin turut keluar. Kemudian di halaman 77 di baris yang kedua dari atas, maka disampaikan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada Anda berupa kesehatan yang lapang wa afiyah dan kesehatan tata alaq. Tata alaq pakai hamzah artinya berhias. Yang Anda berhias dan mendapatkan, ya, Anda nampak Anda berhias dengan kesehatan tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tata anak dan nampaklah indah karena sehat tersebut hidup di dunia ini bagaimanapun keadaan Anda. Kemudian terakhir kemarin kita baca nasihat seorang ulama Ibnu Semak kepada Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimallahul jami'. Maka beliau katakan, "Fama khairun fi mulkin la yusawi syurbuhu wala bauluhu." Lalu apa kebaikan dan apa manfaat kerajaan dan kekuasaan yang nilainya tidaklah senilai dengan satu teguk minum air, masuknya air ke dalam badan dan keluarnya air dari badan. Maka sang ulama menanyakan, seandainya engkau wahai seorang raja, seorang khalifah yang demikian luas kekuasaannya, engkau diberi sakit, tidak bisa minum segelas air, maukah engkau menukar kerajaanmu dengan kesehatan badanmu sehingga engkau bisa minum seteguk air atau segelas air? Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, siap dan bersedia. Bagaimanakah setelah satu gelas air tersebut masuk dalam badanmu namun tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa jadi air kencing, tidak keluar sebagai air kencing secara normal, cuma kebelet pipis namun enggak keluar-keluar. Dan kencing itu baru normal setelah ditukar dengan seluruh kerajaanmu. Bersediakah engkau menukarnya? Maka Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, saya bersedia. Maka kerajaan Harun Ar-Rasyid itu ternyata cuma senilai dengan seteguk air atau satu gelas air. Dan kerajaannya Harun Ar-Rasyid itu cuma senilai dengan bisa kencing normal dan sehat tanpa perlu hambatan. Maka ternyata kerajaan Harun Ar-Rasyid tidak bisa untuk beli dua, cuma bisa untuk beli salah satu dari dua hal di atas. Maka beliau katakan, "Fama khairun fi mulkin," maka apa kebaikan dan apa manfaat kerajaan yang nilai dari kerajaan tersebut tidaklah sebanding dengan teguan segelas air minum, tidak pula kencing, atau kencingnya air minum, kencingnya air yang telah dimasukkan ke dalam badan. Kemudian disampaikan di catatan kaki, wa idza kana hadzal wa'id yuridu ayuhawin mulkul khalifah, maka sang pemberi nasihat itu ingin menampakkan remeh dan sepelenya kerajaan sang khalifah, maka dia besarkan di hadapan sang raja nikmat yang harus dia tukar dengan kerajaannya. Wayurihi, dan beliau nampakkan kepada sang raja, sang khalifah, bahasanya nikmat tersebut, nikmat minum segelas air, nikmat bisa kencing secara normal, itu ternyata arjah. Ternyata nikmat tersebut lebih besar dibandingkan apa yang dia banggakan berupa kerajaan, wasaulah dan kekuasaan. Maka marilah kemudian kita lihat nasihat ini dari sudut pandang yang lain. Linuri, supaya kemudian kita semua bisa melihat, saya dan Anda bisa melihat, anama yaftadih al-muluk, bahasanya kesehatan, bahasanya apa yang ditebus oleh para raja, bitijanihim, dengan mahkota-mahkota mereka, ternyata telah kita dapatkan tanpa kita perhatian. Dan ternyata kita mendapatkannya dan memilikinya tanpa bersusah payah. Maka nikmat minum segelas air, itu adalah nikmat yang bisa kita rasakan tanpa susah payah, tanpa perlu bayar. Ini satu hal yang siap dibayar oleh para raja dengan mahkota-mahkota mereka. Mereka rela kehilangan kekuasaan, kehilangan mahkota berarti kehilangan kekuasaan, demi bisa minum satu gelas air. Dan itu ternyata nikmat tersebut ternyata kita miliki tanpa kita susah payah. Nikmat bisa kencing secara normal, kita dapatkan tanpa susah payah. Dan itu adalah satu nikmat yang para raja siap untuk membelinya dengan menanggalkan dan menukar mahkotanya agar bisa mendapatkan nikmat kencing secara normal. Maka betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fahal nadhkur hadzal fadla, apakah kemudian kita ingat anugerah ini, anugerah Allah yang demikian besar ini? Ketika kita kencing ingat, itu adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, maka di antara bacaan yang dituntunkan adalah ketika kita kencing, kita keluar dari toilet, kita katakan alhamdulillah di afan adzab anil adza wa afani. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang adzab anil adza, yang menghilangkan kotoran ini dariku, membuang kotoran. Kita bisa buang kotoran tanpa susah payah. Satu nikmat yang kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Wa afani, dan memberikan kesehatan padaku karena air kencing yang tertahan dan tidak bisa keluar sumber penyakit. Maka dalam bacaan ini kita disadarkan dan diingatkan bahasanya bisa kencing normal, bisa berak normal, itu nikmat besar yang mahal harganya. Dan bacaan di atas alhamdulillah di adhabi adhaba anil adha wa afani adalah bacaan yang sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Namun bacaan tersebut tidaklah sahih dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Namun bacaan di atas adalah bacaan yang sahih dari sahabat Abu Dzar. Maka boleh membacanya dan tidaklah salah dan keliru orang yang membacanya setelah keluar dari toilet, setelah buang air, mengucapkan alhamdulillah alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Maka apakah kita ingat anugerah ini dan apakah kita menghargai nikmat tersebut dengan selayaknya kemudian kita syukuri? Maka aghlabuna mayoritas manusia, maka dia telah biasa mayajitu apa yang dia dapatkan berupa sehatnya badan. Sudah biasa setiap hari sehat. Karena setiap hari itu sehat dan biasa dengan sehat, maka dia tidak mengetahui indahnya dan berharganya sehat, kecuali jika dia tu'akaru alaihi, kesehatannya itu terkurangi, atau bahkan faqadahu, atau dia kehilangan kesehatan tersebut. Baru kemudian sadar, oh, sehat itu nikmat. Oleh karena itu orang Arab mengatakan, kata mutiara, orang Arab mengatakan bahasanya, asihatu tajun fi ru'usi asiha. Sesungguhnya kesehatan itu adalah bagaikan mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat. Namun sesuatu yang ada di kepala normalnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu satu hal yang mahal, satu hal yang sangat berharga, namun di kepala, sehingga kita enggak lihat. Lain kalau di depan mata, lain kalau kemudian boleh jadi di kaki, kelihatan, di lutut kelihatan, di dada kelihatan, di atas enggak kelihatan, kecuali kalau kita ngaca, ya. Kalau kita bercermin, kalau enggak bercermin kelihatan, enggak kelihatan. Maka dia adalah tajun, maka dia adalah bagaikan mahkota, enggak kelihatan, berharga namun enggak kelihatan, karena dia di atas kepala. La ya'rifuha ilal mardha, yang tidak tahu nilainya kecuali orang-orang yang sakit. Setelah hilang baru dia tahu nilainya, betapa mahal dan berharganya yang namanya kesehatan. Oleh karena itu orang ketika kita ingin mensyukuri nikmat sehat, berarti perlu apa? Cermin. Kalau enggak pakai cermin, mahkota itu enggak kelihatan. Perlu cermin. Jenguk orang sakit, sehingga punya cermin. Ini loh susah. Ini susah. Dan menjenguk orang sakit adalah satu hal yang berpahala dan tidak disyaratkan harus kenal. Tidak disyaratkan harus kenal. Disyaratkan muslim. Dan tidak hak muslim atas muslim yang lain. Ada syarat kenal? Tidak. Tidak disyaratkan harus tetangga, tidak disyaratkan harus harus teman. Karena kita menjenguk orang sakit, ini jadi cermin untuk melihat betapa kita punya mahkota yang sangat berharga. Apakah telah kita manfaatkan, sebaik-baiknya, apakah kita telah syukuri nikmat tersebut ataukah tidak. Maka disini ada perkataan yang menarik, watulil ilfi. Dan ilf itu artinya biasa, nyalakan itu di surat Quraisy, ila fihim, kebiasaan orang Quraisy artinya. Watulil ilfi, dan biasa yang sudah berkelanjutan yang panjang yang lama, qad yu'adi bina ilal istihana. Itu seringkali kemudian menyebabkan kita meremehkannya. Karena itu sudah biasa setiap hari kita nikmati, maka kita remehkan. Kita remehkan nilainya, kita remehkan harganya, kita remehkan perannya. Lakin Allah akan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan. Tidaklah menyia-nyiakan hakikatan ma. Tidaklah menyia-nyiakan apapun. Li'ana ibadahu, dikarenakan hamba-hambanya itu tutup mata darinya. Innahu sayuhasibuhum biha, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hamba-hambanya biha, dengan nikmat yang telah Allah berikan. Alam mikdari hakulihi, atas kadarnya seluruhnya. Dalam hal ini terdapat satu hadis yang dhaif yang bisa kita ambil pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat dan dia datang dengan membawa amal saleh. Lawudi'a 'alal jabalin la athqalahu." Seandainya diletakkan atas gunung, gunung pun keberatan dengan keberatan untuk memikul amal salehnya. Fatakumu an-ni'matu min amillah, maka ditegakkanlah, maka dihadirkanlah salah satu nikmat Allah, maka hampir-hampir nikmat Allah tersebut menghabiskan seluruh amalnya tadi. Laulah, seandainya bukan karena anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa kasih sayangnya. Ya, maka amal ibadah yang dilakukan oleh manusia sedemikian hebatnya, ya, itu kalau digunakan untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala boleh jadi belum, ya, belum impas. Ya. Salat orang, ya, salat yang kita kerjakan boleh jadi untuk membayar nikmat mata yang kita pakai setiap menit, setiap detik, ini belum impas. Enggak senilai. Ya, tidak sebanding. Ya, maka oleh karena itu maka seorang itu selamat semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahasanya amal yang kita kita miliki ini tidak ada apa-apanya dengan harganya surga. Jangankan untuk membayar harga surga, untuk membayar nikmat, ya, nikmat yang kita pakai setiap saat itu pun belum terbayar. Wa makna dzalika, dan makna pesan dari ini semua adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dituntut untuk bimazid minal juhdi, meningkatkan jerih payah dan semangat agar kafa'a ma'utu minal khair wa munihu minal birri, sebagai kompensasi dari kebaikan yang diberikan kepadanya dan kebaikan yang munihu yang diberikan kepadanya. Kemudian kiat hidup bahagia yang selanjutnya, yang poin yang ke-20 adalah, ya, cara cerdas menyikapi gangguan orang lain. Terutama, ya, kemudian komentar-komentar usil orang lain. Maka di antara kiat yang manfaat, ya, kiat yang efektif untuk menjadikan Anda orang yang berbahagia, kata beliau rahimallahu ta'ala, anta arifah, hendaknya ada sadari bahasanya gangguan manusia, gangguan kiri dan kanan, khususnya gangguan tersebut berupa kata-kata yang jelek, itu tidaklah membahayakan Anda namun membahayakan mereka. Maka, ya, janganlah hal tersebut menghambat Anda dalam berkarya, menghambat Anda dalam beraktivitas, ya, santai saja, ya, anggap saja sebagai angin lalu, ya, maka Anda bahagia. Yang bikin kita tidak bahagia karena omongan orang kita masukkan ke dalam hati, demikian kita pikirkan, kita bahas, kita ini, ya, ada komentar ini, komentar itu, ya. Maka ini yang jadinya kemudian hidup ini, ya, berat. Ya. Non kalau dianggap santai, ya, ya dilirik, ini berkualitas tidak komentarnya. Kalau berkualitas, ya jadikan sebagai bahan introspeksi, ya, alat untuk memperbaiki diri. Tidak berkualitas, ya dianggap saja, ya, hiburan. Inilah warna-warninya hidup di dunia. Ya. Ya, bahasanya dunia ini penuh dengan warna-warni, penuh dengan pelangi, ya. Ada yang begitu, ada yang begini. Lata duruka, maka jika kita sikapi semacam itu, tidak akan membahayakan Anda, namun membahayakan dia. Ya. Dan orang yang komentar-komentar negatif, jika kita tanggapi, dia gembira. Ya. Karena dia yang diinginkan adalah tanggapan kita. Dan kalau kita cuek bebek, nah, itu malah kemudian tambah sesak dadanya. Tambah susah orangnya. Maka itu tidak akan membahayakan Anda kecuali in azghalat nafsaka. Jika ucapan orang tersebut menyibukkan hati Anda. Fil ihtimam biha, dengan Anda memberikan perhatian dengannya. Nah, kalau kemudian kita malah perhatian dengan ribah orang, kunjingan orang, komentar orang yang tidak berkualitas, tahdir yang tidak mutu, yang diberikan oleh si A dan si B. Maka jika ini kita perhatikan, hidup ini akan susah. Non jika itu dianggap angin lalu, santai, karena memang tidak bermutu, tidak berkualitas, ya, ya, maka kita akan hidup bahagia. Wa sawarta laha antamlika masyairaka. Komentar orang, suara-suara sumbang, komentar-komentar negatif, itu akan membahayakan Anda manakala Anda bolehkan kata-kata tersebut, komentar-komentar negatif tersebut menguasai perasaan Anda. Namun jika Anda tidak izinkan kata-kata tersebut menguasai perasaan Anda, maka kita santai-santai saja. Inilah dinamika hidup di dunia. Nah, ini adalah mozaik kehidupan di dunia. Maka kita akan nyaman-nyaman saja. Fa'inda dalika, maka pada saat Anda izinkan komentar-komentar negatif, suara-suara sumbang itu menguasai perasaan Anda, maka pada saat itu komentar-komentar negatif tersebut baru membahayakan Anda sebagaimana membahayakan mereka. Fa'in anta lam tadak laha balan lam tadurroka syai'a. Namun jika tidak Anda tidak peduli dengannya, maka kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut tidaklah membahayakan Anda sedikitpun. Lanjutannya di halaman 82. Laqad jarabtu dzalik. Dan kiat ini telah aku coba, kata Syekh Sa'di. Telah kupraktekkan. Wa jarabtuhu minal katsirin, ma'al katsirin, dan aku telah mempraktekannya untuk menyikapi komentar banyak orang. Dan ternyata hasilnya adalah demikian. Tidak bahaya kalau kita anggap kita sikapi dengan santai. Hatta alladziina yabdu fi awwali al-amri annahum syariruna aw fuqara usyur. Sampai-sampai pada orang-orang yang nampak di awalnya, pada bahasanya mereka adalah orang-orang yang jahat atau orang-orang yang tidak punya perasaan. Maka sikap yang benar adalah sebagaimana sikapnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam kasus ini kepada menyikapi pamannya Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat musim haji, beliau datangi kemah berbagai macam kabilah-kabilah, mereka Nabi dakwahi mereka, maka Abu Lahab nguntit di belakang. Setiap kali kemudian Nabi selesai ceramah di satu kabilah, maka datanglah Abu Lahab dan mengatakan pada mereka, jangan dengarkan orang tadi, dia adalah orang gila, saya tetangganya, saya tahu persis dia orang gila, kalian gak usah percaya. Setiap kali Nabi pindah kemah, pindah tenda, setiap kali Nabi pergi, datanglah Abu Lahab. Maka Abu Lahab nguntit kemana Nabi pergi saat di Mina. Ketika belum mendatangi tenda-tenda kabilah-kabilah Arab. Dan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi terus saja. Nabi tidak ambil pusing dengan kemudian membantah ucapan Abu Lahab dan balik lagi. Wah, ini orang yang hasad sama saya, ini ngono gini. Tidak. Nabi terus saja. Nabi terus saja dan tidak mempedulikan komentar Abu Lahab di belakang. Maka ini satu sikap yang patut dicontoh oleh orang-orang yang mendapatkan kritikan dan tahdiran yang tidak berkualitas. Namun jika kritik itu berkualitas, maka jadikan dia sebagai kita positive thinking, biar hidup nyaman, jadikan ini sebagai alat untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Oleh karena itu maka dicatatkan, kaki disampaikan, ada satu kalimat yang radilatul hasad qadimatun alal ardi. Bahasanya keburukan hasad itu sudah demikian kuno di muka bumi. Sebagaimana kunonya manusia itu sendiri. Hasad itu, penyakit hasad itu adalah muncul dengan bersamaan atau kurang lebih bersama dengan kehadiran manusia di bumi. Karena maksiat pertama kali yang terjadi di muka bumi, pembunuhan satu anak Adam atas yang lain, itu dikarenakan hasad. Maka hasad adalah maksiat pertama kali yang terjadi di muka bumi. Maksiat yang demikian tuanya, sebagaimana tuanya kehadiran manusia di muka bumi. Maka jangan kaget ketika kemudian seorang itu berkarya, seorang itu punya kemudian keberhasilan, maka ada orang komentar-komentar negatif karena hasad. Itu jangan kaget. Hasad itu maksiat pertama di muka bumi. Karena ma'in taktamil, jika maka manakala sempurnalah kekhasan kemuliaan pada satu jiwa, atau demikian banyak anugerah Allah pada seseorang, maka pada saat itu maka Anda akan melihat orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang-orang yang tidak berada dalam kesempurnaan, yadiku bima ro'a, sempit hatinya dengan apa yang dia lihat. Maka kemudian terlipatlah di antara dua, di antara sisi-sisi badannya, sisi kanan dan kiri badannya, artinya dalam dirinya, dalam hatinya, tersimpan badannya ala ghadabin maktum, amarah, emosi yang tersembunyi. Dan maka orang-orang tersebut kemudian hidup dalam keadaan sesak hati, dan tidak ada yang membuat dia nyaman illa zawalu nikmah, kecuali hilangnya nikmat, dan kecuali setelah padamnya keagungan, matahakukil ihqaq, dan terwujudnya al-ihqaq, wallahu alam, makna yang tepat di sini mungkin bisa kita katakan apa yang dia inginkan oleh yang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Maka ketika orang itu sukses, ketika orang itu mendapatkan kemuliaan dan banyak anugerah dan nikmat Allah pada dirinya, maka orang-orang yang tidak mendapatkan sebagaimana apa yang dia dapatkan, ya, akan Anda lihat dia akan sempit hatinya, sempit dadanya, dia punya kemudian rasa tidak suka, ya, dan dia dadanya sesak, dan itu tidak bisa terobati kecuali dengan hilangnya nikmat pada orang lain. Demikianlah dampak hasad. Nah, kenapa orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat itu benci dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat? Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Maka di sini penulis catatan kaki mengatakan, dan sungguh aku dulu aku beranggapan bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mulia dan model kehidupan yang tinggi, ya Allah ditumayizu tafkirahum, yang itu menyebabkan bedanya pemikiran orang-orang yang mulia dan orang-orang yang sukses, dan bedanya perasaan mereka dengan perasaan orang lain, itulah sebab yang menyebabkan bencinya orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat. Karena cara berpikir yang berbeda, model hidup yang berbeda, ini yang bikin orang-orang yang tidak sukses itu kemudian sempit hati karenanya. Demikian kukira pada awalnya. Kemudian nyatalah kelirunya prasangka ini. Karena ternyata betapa banyak orang yang mendapatkan anugerah, maka penentangan, permusuhan dan penentangan orang pada dirinya tidaklah memberikan tambahan kepadanya, kecuali semakin dekat kepada masyarakat, wa atfan alaihim, dan berpihak kepada masyarakat. Maka dulu aku beranggapan karena orang-orang sukses itu model hidupnya beda, sehingga mereka jauh dari orang-orang sekelilingnya, cara berpikirnya berbeda, cara kemudian perasaannya berbeda, model hidupnya beda. Kawan-kawannya kemudian boleh jadi menghabiskan banyak waktu untuk ngobrol, mereka tidak suka demikian. Nah, karena gaya hidup yang berbeda, tuh saya kira orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil itu dibenci dan dimusuhi karena mereka mengambil jalan yang berbeda. Mengambil jalan hidup dan pola hidup yang berbeda. Namun ternyata saya cermati sebagian banyak dari mereka ketika ditentang dan dimusuhi, mereka semakin baik dengan manusia, semakin baik dengan orang lain. Jadi itu bukan, berarti akar masalahnya bukan demikian. Maka meskipun mereka telah demikian dekat dengan orang-orang di sekelilingnya, masyarakat dan manusia sekelilingnya, wa ma'adhalika, meskipun demikian, komentar-komentar pahit tetap saja mengikuti mereka. Demikian juga at-tashwih al-muta'ammid. Kemudian pengrusakan citra at-tashwih. Pengrusakan citra yang memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi, membangkitkan tabiat orang-orang agar memusuhinya, tetap saja ada. wa tatghim al-ja'ir, dan membesar-besarkan secara zalim hal yang tidak besar, membesar-besarkan kesalahan-kesalahan mereka yang remeh, itu tetap saja dilakukan oleh orang padahal dia telah demikian mengakrabkan diri dengan manusia. Famasir idan, lalu apa jika demikian, apa sih rahasianya, kenapa orang memusuhi dan tidak suka dengan orang-orang yang sukses dan berhasil? Maka kesimpulan beliau mengamati, setelah mengamati kehidupan, beliau katakan rahasianya dan sebabnya karena orang yang rusak dan jelek itu melihat keindahan itu sebagai tantangan baginya. Orang yang bodoh itu melihat kecerdasan itu adalah musuhnya. Dan orang yang gagal itu melihat kesuksesan itu adalah menyempelekannya. Wahakadha, demikian seterusnya, itulah sebabnya. Kenapa orang-orang yang bodoh itu kemudian hasad dengan dan memusuhi orang-orang yang pintar? Karena dia menganggap bahasanya kecerdasan dan kepintaran itu musuhnya. Dia baru kemudian rela kalau semua orang itu bodoh seperti dia. Nah, itu baru nyaman hidupnya. Dan kalau ada orang yang unggul, maka ini ada musuh di depan mata. Maka menurut orang yang gagal, orang yang sukses itu ngejek dirinya. Kesuksesan itu mengejeknya. Sehingga dia pun memusuhi kesuksesan dan orang-orang yang sukses. Dia ingin agar dia pun gagal sebagaimana mereka gagal. Maka demikianlah karakter manusia. Ketika dia gagal dan dia kemudian berada dalam titik yang rendah, maka dia ingin agar orang-orang itu semisal dengan dirinya. Karena itu Allah katakan bahasanya orang-orang kafir itu berkeinginan supaya kalian kafir. Mereka berkeinginan dan berharap agar kalian kafir, fatakunu sawa, sehingga kalian sama dengan mereka. Mereka tahu kalau ini satu hal yang buruk, satu hal yang jelek, dan mereka pun ingin agar orang lain itu jelek sebagaimana mereka. Wadalladzina kafaru law takfuruna, maka orang-orang kafir pun berharap dan beringinan seandainya supaya kalian kafir sama dengan mereka, sehingga kalian itu sama nasibnya dan keadaannya dengan mereka. Oleh karena itu sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, wadatiz zaniyah, pelacur itu punya keinginan terdalam dalam hatinya. Dia berkeinginan agar semua perempuan itu juga jadi pelacur. Maka dia ejek dan dia rendahkan orang-orang yang menjaga diri. Karena dia inginnya agar manusia itu semisal dengan keadaannya. Dia tahu itu rendah, bukan satu hal yang mulia, menjaga kehormatan satu hal yang tinggi dan mulia, dan dia hina. Maka ketika dia berada dalam keadaan hina semacam ini, dia pun ingin dan berharap agar semua orang, semua wanita itu ada menjadi wanita yang hina sebagaimana dirinya. Oleh karena itu ketika ada wanita baik-baik bergaul dengan wanita yang tidak baik-baik, maka dia, wanita yang tidak baik ini akan dakwahnya secara intensif bagaimanakah mengubah wanita yang baik-baik ini menjadi wanita yang jelek sebagaimana mereka. Karena itulah isi hatinya, menginginkan agar orang lain itu berada dalam keburukan, kejelekan sebagaimana dirinya. Famadza yaf'alu an-nawabigh, maka bagaimanakah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang menonjol, al-mubriz, al-mubrizun, orang-orang yang menonjol, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan menghadapi tabiat yang terbalik semacam ini, memusuhi orang-orang yang sukses. Maka idzan, jika demikian, mahasini, sisi-sisi positif yang ada pada diriku, alati udalla biha, yang aku kemudian merasa bangga dengannya. Karena dzanuban itu dianggap sebagai dosa dan kesalahan. Fakulli, maka katakanlah padaku, kaifa atadzir, bagaimanakah aku mencari uzur, bagaimanakah aku bisa kemudian meminta maaf. Maka inna waqa'il hayati a'ni mimma natamanna. Sesungguhnya kejadian-kejadian dalam kehidupan yang aku maksudkan, yaitu dari apa yang kita angan-angankan. Demikian juga wadasa'is al-haqidin, dan trik-trik orang-orang yang benci dan makar-makar mereka dan konspirasi mereka itu tidak akan berhenti. Hatta tabda, sehingga anda memulai. Wahum yasiluna fi ahyanin kathiratin ila maistahuna min su'in. Dan mereka pun bisa mewujudkan dalam banyak kesempatan apa yang mereka inginkan berupa keburukan. Wakam min abkariyatin, dan betapa banyaknya kejeniusan marhatuha, kejeniusan tersebut bergulung-gulung fil wahal, dalam lumpur, khusumatun nasiyatun, pertengkaran dan permusuhan yang terlupakan. Innal hal fi kulli zamanin tahtat ila amdadin sari'atin minal musannadah awil azza litauda ilal mauhibin thiqatahum bi anfusihim. Maka keadaan dalam setiap zaman memerlukan bantuan cepat, minal musannadah berupa dukungan, wal azza dan hiburan, agar mengembalikan orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah itu kembali memiliki kepercayaan diri mereka dan memotivasi mereka untuk melanjutkan jalan mereka tanpa putus asa, namun juga tanpa ujub dan sombong. Wadzalika, hal tersebut karena banyaknya apa yang menimpa mereka, orang-orang yang calon-calon orang-orang yang sukses ini, berupa takwiq, berupa penghalangan, penghadangan dari orang-orang yang memotong jalan, dan gangguan dari orang-orang yang an-naqisin, orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat, asyamitin, orang-orang yang memusuhi. Ajal, maka benarlah inausnya mereka, orang-orang yang sukses dan calon-calon orang yang sukses, mereka membutuhkan adanya motivasi yang disampaikan kepada mereka, yaitu kalimat jangan putus asa. Maka sesungguhnya apa yang kalian prediksikan berupa kritikan dan sikap-sikap usil, huwa bisabab bima utitu min taqatin wa rusukhin. Maka itu semua disebabkan karena nikmat yang diberikan kepada kalian berupa taqah, berupa potensi yang diberikan kepada kalian, dan kekokohan yang diberikan kepada anda. Solusi menghadapi kemudian orang-orang yang tidak suka adalah dengan tidak menghiraukan mereka. Tidak menghiraukan mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Jika kemudian tadi disampaikan, tentu tidak, hal-hal yang positif yang kita miliki itu dianggap dosa dan dianggap kejelekan oleh orang-orang lain, maka tentu tidak ada jalan untuk terbebas dari celaan orang, komentar orang, dan permusuhan orang. Tidak ada jalan. Tentu tidak ada jalan. Gimana solusinya? Dablek. Gimana solusinya? Tidak ambil pusing dengan komentar-komentar orang-orang yang berkomentar. Orang-orang yang tidak menginginkan kita lebih unggul daripada mereka dari sisi agama, dari sisi dunia, dan yang lainnya. Kemudian, namun di sini disampaikan ada sisi pandang yang lain. Ada sisi pandang yang penulis kitab Afrah Ar-Ruh, Yar al-Maudu' menilai bahasanya masalah ini, beliau nilai dan beliau pandang min zawiyah ukhra, dari sudut pandang yang lain. Menghadapi orang-orang yang tidak suka. Kalau sudut pandang di atas, apa yang kalimat yang disampaikan di atas mendukung apa yang disampaikan oleh Syaikh Sa'di, ya anggap saja angin lalu. Jangan dipikirkan, jangan dihiraukan. Itu solusinya. Tidak ada jalan. Karena kebaikan kita dianggap dosa. Ya, gimana mau, ya, gimana solusinya kalau kebaikan kita, posisi positif kita dianggap sebagai keburukan. maka tidak ada jalan kecuali mengamalkan kaidah di atas, ya, jangan pedulikan. Ya, meskipun sebagian orang kemudian melempem karenanya, oleh karena itu orang-orang yang berpotensi untuk maju, berpotensi untuk besar, mereka perlu mendapatkan dukungan, ya, dari orang-orang yang berpikir positif, ya, perlu kemudian mendapatkan support, ya, bahasanya orang-orang itu memusuhi karena kelebihan yang Anda miliki, maka jangan peduli. Dan ada sudut pandang yang lain dalam menghadapi dan menyikapi orang-orang yang tidak suka, yang disampaikan oleh penulis Afrahi Aru. Beliau katakan, sebenarnya ingda manal mis al-janib at-tayyib, jika kita mau cari sisi-sisi positif dalam jiwa manusia, akan kita jumpai sebenarnya terdapat banyak kebaikan. Yang boleh jadi kebaikan tersebut itu tidak terlihat oleh mata pada awal pertama kalinya. Kita cuma lihat orang ini memusuhi saya, orang ini membenci saya. Yang sebenarnya beliau katakan kalau kita mau ngambil sisi positif, maka akan kita jumpai kebaikan pada dirinya yang tidak kita dapatkan pada awal pertama kalinya. Maka yaitu dengan sedikit belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan kedunguan mereka. Perlu syai' minal wud al haqiqi lahum, perlu sedikit rasa cinta yang tulus pada mereka. Sedikit perhatian yang tidak dibuat-buat, ghair mutasanni'a, yang tidak dibuat-buat terhadap perhatian mereka dan kesusahan-kesusahan mereka. Maka akan tersingkaplah bagi Anda an-naba' al khair, mata air kebaikan dalam dalam jiwa mereka. Ketika mereka hina pada saat mereka berikan kepada Anda cintanya, cinta mereka dan kepercayaan mereka. Fi muqabil al-qalil, sebagai kompensasi dari sedikit apa yang Anda berikan kepada mereka dari jiwa Anda. Maka jika Anda berikan pada mereka ketulusan, kejernihan hati dan ketulusan, maka Anda akan mendapatkan cinta dan kepercayaan mereka. Karena sebenarnya kejelekan bukanlah satu hal yang mendalam dalam jiwa manusia, sampai pada batas yang terkadang kita bayangkan. Sesungguhnya kejelekan manusia itu cuma ada di kulit kerasnya. Allati wajuhuna biha, yang dengannya mereka menghadapi perjuangan hidup untuk kemudian lil baqa, untuk bertahan. Maka jika mereka akan aman, jika mereka merasa aman, maka kulit keras tersebut akan tersingkap dan yang muncul adalah buah yang manis, syahiyah yang menyenangkan. Dan buah yang manis ini inama tatakasyaf, hanyalah tersingkap. Lam yastati ayasyaral insan bil amni min janibihi. Ketika seorang itu layas tadi tidaklah mampu untuk merasakan rasa aman dari orang-orang di sampingnya dan rasa percaya dengan cintanya dan keperpihakan yang tulus atas perjuangan mereka dan kepedihan mereka dan atas kesalahan mereka dan kedunguan mereka. Maka ada sisi pandang yang lain yang mengatakan sebenarnya jeleknya manusia itu bukanlah satu hal yang mendalam dan mengakar. Maka ketika ada orang-orang yang tidak suka, kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tidaklah kemudian percaya dengan rasa cinta dan ketulusan kita kepada mereka. Bahasanya kita menginginkan kebaikan untuk mereka. Ketika mereka telah menyadari bahasanya dan mereka menyadari bahasanya kita menginginkan kebaikan pada mereka, kita cinta pada mereka. Maka mereka pun akan, maka akan kita dapatkan sumber kebaikan pada diri mereka. Ini kompensasi ini akan kita dapatkan manakala kita memberikan sedikit perhatian, sedikit cinta. Tidak perlu banyak-banyak, kata beliau. Syai' minal wud, syai' minal inayah. Cukup sedikit-sedikit saja. Dengan itu mereka menyadari kita memang tulus menginginkan kebaikan untuk mereka. Maka akan, maka kita jumpai mereka adalah sebenarnya orang-orang yang baik. Itu sudut pandang yang lain adalah memandang masalah ini. Adanya orang-orang yang memusuhi dan tidak suka. Demikian. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'wana anilhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.